Ya, tunggu ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Lon berate lon daiti dalam ayon tepet mata teka gempa uro minggu tsunami Tuhan di mana. Precious child.